Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insya Allah kita akan membaca bab baru, yaitu fikih tentang fatwa. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 251. Pembahasan ini lebih mengerucut daripada pembahasan sebelumnya tentang masalah taklid. Sehingga ada kajian tentang masalah taklid dan ada kajian tentang masalah fatwa. Pembahasan ini berkaitan dengan kasus orang yang hendak menanyakan masalah agama atau meminta fatwa. Dalam kegiatan fatwa, ada pihak yang disebut sebagai pemberi fatwa atau yang disebut dengan al-mufti, dan ada pihak yang meminta fatwa atau yang disebut dengan al-mustafti. Interaksi antara mufti dengan mustafti, maka terbitlah sebuah fatwa. Baik, dan fatwa dengan taklid dua hal yang berbeda. Kalau taklid berarti mengikuti orang lain tanpa melihat latar belakang terhadap dalil pendapat itu. Sedangkan fatwa, orang menyampaikan kasus yang dia miliki untuk mendapatkan jawaban. Dan fatwa belum tentu taklid. Bisa jadi ada orang yang meminta fatwa tapi dia tidak taklid. Sehingga dia minta fatwa dalam posisi dia belum tentu akan menerima fatwa itu. Taib, karena itu fatwa berbeda dengan masalah taklid. Allah mengajarkan bahwa orang yang tidak tahu masalah tertentu dalam agama, dia seharusnya bertanya kepada orang yang memahami masalah agama tersebut. Yang tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr. Dan yang dimaksud dengan ahlu dzikr adalah orang yang memiliki ilmu agama. Tanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang punya ilmu agama, "In kuntum la ta'lamun," kalau kamu tidak mengetahuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras berfatwa tanpa ilmu. Dalam sebuah rombongan safar, ada salah satu sahabat yang kepalanya terluka. Pada saat bangun tidur, orang ini mengalami junub. Dia dalam perjalanan itu, kepalanya terluka sampai bocor, mengeluarkan darah. Terus setelah diobati, darah itu tidak lagi keluar. Malam harinya mereka istirahat, dan sahabat ini juga istirahat. Ternyata dia mengalami junub. Lalu beliau bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada rukhsah untuk tayamum sehingga dia boleh tidak mandi junub. Dan kita tahu dalam ketika berada di luar rumah, di padang pasir ya, di tempat-tempat yang terbuka, kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Nah, sahabat yang ditanya ini memberikan fatwa bahwa tidak ada rukhsah dan orang junub ini wajib mandi junub. Akhirnya orang yang kepalanya bocor ini, dia mandi junub lalu dia meninggal. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah memberikan hukuman baginya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Sehingga kalau enggak ngerti jangan berfatwa. Fa inna masyifa'ul ayyi syu'al. Fa inna masyifa'ul ayyi as-su'al. Obat ketidaktahuan adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayatayammama wa ya'sira. Sesungguhnya dia itu cukup untuk tayamum dan mengusap. Sehingga tidak perlu untuk mandi junub. Karena tayamum bisa digunakan sebagai pengganti untuk mandi ketika mau menghilangkan hadas besar. Baik. Ini salah satu di antara bukti bahwa berfatwa tanpa ilmu bisa sampai menghilangkan nyawa. Dan kejadian ini juga pernah ada di masa silam, di zaman Bani Israel. Ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia datang kepada seorang ahli ibadah. Yang pekerjaannya banyak di masjid, di kuil ya, di tempat ibadahnya. Namun dia bukan orang yang berilmu. Maka si pembunuh 99 nyawa ini bertanya, apakah ada kesempatan taubat untukku? Karena aku telah membunuh 99 nyawa. Maka si abid ini istakdham amrahu. Dia merasa ini dosa yang terlalu besar. Akhirnya dia bilang, Allah enggak bakalan menerima taubatmu. Karena dosamu demikian besar. Maka si pembunuh ini pun jengkel. Akhirnya orang yang ahli ibadah tadi dibunuh. Sehingga genap total nyawa yang dia bunuh sebanyak 100 nyawa. Tapi dia masih resah, masih bingung. Akhirnya dia mendatangi seorang ahbar. Ahbar ini adalah orang yang paham isi Taurat, ngerti tentang syariat. Dialah seorang ulama. Kemudian sang ahbar ini menyampaikan, ada kesempatan taubat bagimu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dan itulah kondisi yang baik ya. Jadi orang yang banyak berbuat salah ketika dia mau bertobat, maka bukan kemudian dikasih kelonggaran seluas-luasnya, tapi dia diberi kesempatan untuk bertobat, namun dikasih syarat. Syarat itu sebagai pembuktian keseriusan dan kejujuran dia dalam bertobat. Apa syaratnya, kata orang ini? Syaratnya adalah kau harus meninggalkan kampung halamanmu. Fa innahu ardu su'in. Karena kampungmu adalah kampung orang-orang yang jahat. Dan kau harus pindah ke kampung yang ini. Karena di sini banyak orang saleh dan kau bisa beribadah bersama mereka. Akhirnya dituruti. Dia pun keluar dari kampungnya untuk menuju kampung yang kedua. Dan itu sebagai bentuk pembuktian taubatnya. Masya Allah. Maka dalam hal ini bisa kita berikan sebuah kesimpulan bahwa orang yang berfatwa tanpa ilmu bisa jadi dia akan menjadi korban terhadap kejahatan seseorang. Karena saat dia berfatwa tanpa ilmu yang kemudian membangkitkan kejengkelan di tengah masyarakat, masyarakat jadi marah, maka dia bisa jadi korban dari pernyataan masyarakat. Nah, pernah diceritakan oleh, kalau tidak salah, waktu itu di daurah oleh salah satu masyayikh, beliau menyampaikan sebuah kejadian di masa silam. Ya. Ada seorang da'i yang membacakan sebuah hadis. Namun, disalahpahami oleh para jamaah. Ketika da'i ini menyampaikan hadis, hadisnya berbunyi, Idza atakumul masjida, fa'alaikum bisakinati wal waqar. Ya, terdengar, fa'alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kamu datang menuju masjid, fa'alaikum bisakinati wal waqar. maka lakukanlah dengan tenang dan tidak buru-buru. As-sakinah wal waqar. Ternyata dipahami dan didengar oleh para jamaah. Fa'alaikum bisikin wal fa'rah. Jadi tulisannya kayak gini ya. Tulisannya seperti ini. Nah. Alaikum bisakinati walwaqar. Kalian harus tenang dan tidak buru-buru. Alaikum bisakinah walwaqar. Didengar oleh para jamaah, kalimatnya jadi alaikum bisikin wal fa'ra. Alaikum bisikin wal fa'ra. Kalau ini tadi kan kalian harus tenang dan tidak buru-buru. Kalau ini kalian harus membawa pedang atau pisau dan tikus. Pisau dan tikus. Kalian harus membawa pisau dan tikus. Masyarakat sangat percaya dengan hadis ini. Akhirnya yang dipraktekkan teks yang kedua. Yang dipraktekkan teks yang kedua. Sehingga di masjid itu, di masyarakat itu, setiap kali orang berangkat menuju masjid, mereka selalu membawa pisau dan bawa tikus. Maka para jamaah semuanya datang ke masjid, bawa pisau, bawa tikus. Datanglah seorang da'i. Da'i ini melihat, ini kejadian yang aneh. Dan ini tidak boleh dilakukan. Akhirnya, dia pun mengatakan, praktek ini adalah praktek yang dilarang, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak ada ceritanya orang datang ke masjid, dianjurkan bawa pisau dan tikus. Ini tidak boleh dilakukan. Spontan masyarakat marah. Kebiasaan ini kan sudah lama. Dan ini adalah pesan yang disampaikan oleh kiai kami dulu. Tokoh kami dulu. Yang menyuruh kita untuk membawa pisau dan membawa tikus setiap kali menuju masjid. Akhirnya dai ini dikeroyok oleh masyarakat tersebut dan dia diusir. Nah, seorang ulama paham kejadian itu. Lalu beliau berangkat ke sana dan bertanya, kenapa kok kalian selalu setiap kali ke masjid membawa pisau dan bawa tikus? Kemudian dijelaskan alasannya. Dulu ada orang yang menyampaikan seperti ini. Dan ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Maka beliau sampaikan, oh Masya Allah. Ini salah paham. Teks hadisnya adalah alaikum bisakinati wal waqar, bukan alaikum bisikini wal fa'rah. Sehingga yang diperintahkan Nabi SAW adalah berangkatlah menuju masjid dengan penuh ketenangan. Jangan buru-buru. Bukan bawa pisau dan tikus. Masya Allah. Ternyata penjelasan itu memberikan efek O. O effect. Gimana O effect? Oh, seperti itu. Nah, itu O effect ya. Dakwah kalau memberikan O effect, itu berarti berhasil. Berhasil memahamkan yang didakwai. Maka kalau kita kasih penjelasan, kemudian masyarakatnya bilang, oh, nah itu berarti pengaruh O effect jalan. Kalau sudah O effect-nya jalan, berarti dakwah itu dipahami oleh yang bersangkutan. Baik. Akhirnya mereka pun berubah, Masya Allah. Bil hilmi wal ilmi. Dengan ilmu, dengan hilm, dengan hikmah, dakwah itu bisa diterima dengan baik. Dan jarang sekali orang yang bisa menggabungkan bainal ilmi wal hikmah wal hilm dalam berdakwah. Tayib, itulah salah satu pengaruh ketika orang salah dalam menyampaikan sesuatu, lalu disalahpahami oleh mereka yang mendengarnya. Saya masih ingat ya, penerjemahan yang salah, yang itu menyebabkan praktek saya yang aneh, disebabkan karena membaca terjemahan. Jadi ceritanya saya membaca buku Hisnul Muslim yang versi terjemahan, kemudian ada bab berdoa ketika meletakkan baju. Bab doa ketika meletakkan baju. Kalau coba di transition dulu ya. Kalimat hadisnya, "Idza wada'a ahadukum saubahu." Baik, ada sebuah hadis. Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Idza wada'a ahadukum thawbahu ay yaqula bismillah. Nah, ini hadisnya. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Tabrani dan yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di situ ada kalimat idza wada'a ahadukum thawbah. Apabila kalian wada'a thawbah, wada'a pakaiannya. Nah, wada'a ini diterjemahkan oleh penerjemah kitab Hisnul Muslim itu dengan meletakkan. Apabila kalian meletakkan pakaiannya, maka membaca bismillah. Tabir antara aurat manusia dengan pandangan jin adalah apabila kalian meletakkan pakaiannya mengucapkan bismillah. Nah, waktu saya membaca Hisnul Muslim versi terjemahan itu, meletakkan pakaian baca bismillah. Maka setiap kali saya meletakkan pakaian di cendelan baca bismillah. Bismillah. Bismillah. Akhirnya belakangan saya tahu yang dimaksud wadu'a di sini bukan meletakkan dalam arti itu, namun ketika kita menanggalkan baju, melepas baju. Masya Allah, jauh sekali. Makanya penerjemahan yang tidak menyesuaikan dengan bahasa masyarakat itu bisa menyebabkan gagal beramal. Dan itu tanggung jawab para penerjemah yang kurang bisa menyesuaikan bahasa. Wadu'a memang secara teks bahasa artinya meletakkan. Namun yang dimaksud wadu'a di sini adalah melepaskan baju. Wada'a tsaub berarti melepaskan baju. Seharusnya diterjemahkan melepaskan baju, bukan meletakkan baju. Karena meletakkan dalam bahasa kita ya, meletakkan seperti ini. Kemudian termasuk juga ya penerjemahan bahwa bersedekap fis-sa'id. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala yadihi al-yusra war-rughs war-rusghi was-sa'id. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan, dan di as-sa'id. As-sa'id ini ada yang menerjemahkan lengan. Nah, lengan itu kan ini. Bagian atas ini lengan. Padahal as-sa'id itu yang lebih tepat hasta. Hasta yang sini. Karena diterjemahkan lengan, akhirnya ketika sedekap, begini. Padahal kita tidak menjumpai riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah melebihi siku. Bahkan keterangan Syekh Bakar Abu Zaid tidak ada riwayat sedekah melebihi siku. Sedekah itu sebelum siku. Dan salah satu penyebabnya kenapa seperti ini cukup banyak dilakukan oleh teman-teman, terutama yang membaca buku yang menjelaskan tentang cara sholat, karena diterjemahkan dengan lengan. Akhirnya sedekapnya begini. Pada yang lebih tepat adalah hasta. Wallahu alam. Baik. Kembali ke sini. Jadi kesalahpahaman itu yang menyebabkan orang salah bersikap, salah beramal, dan itu bisa berbahaya. Maka siapa yang menerjemahkan, dia punya tanggung jawab untuk hati-hati. Jangan sampai salah terjemah. Lihat dulu penjelasannya, syarahnya, pahami dengan konteks bahasa lokal, agar orang bisa ngerti yang dimaksud dari keterangan dalam teks itu apa. Selanjutnya, beberapa catatan terkait fatwa. Yang pertama, hukum berfatwa. Pada asalnya, hukum berfatwa adalah boleh. Terdapat banyak riwayat yang sahih dari para sahabat bahwa mereka memberi fatwa kepada masyarakat. Kendati demikian, tingkat intensitasnya berbeda-beda. Ada yang banyak memberi fatwa, ada yang jarang memberi fatwa. Demikian pula di kalangan ulama tabi'in dan tabi' tabi'in dan generasi setelahnya. Ibnu Qayyim menjelaskan, wa idza tasa'a ilmuhu ittasa'at futyahu. Ketika ilmu seseorang itu luas, maka fatwanya juga luas. Wa li hadza kana Ibnu Abbasin min awsa'is sahabati futya. Karena itu Ibnu Abbas termasuk di antara sahabat yang paling luas fatwanya. Waqad taqaddama anna fatawahu jumi'at fi 20 sifran. Dan sebelumnya telah disebutkan bahwa fatwa beliau dikumpulkan menjadi 20 jilid. Wa kana Sa'idu ibnul Musayyib aidan wasi'al futya. Dan Sa'id ibnul Musayyib juga orang yang luas fatwanya. Sering menyampaikan fatwa, menyampaikan keterangan kepada masyarakat berkaitan masalah dan kasus yang mereka hadapi. Ada banyak sekali kasus dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak di antara mereka yang sama sekali tidak mengetahui hukumnya. Sementara mereka sangat berharap ada ulama yang bisa menjelaskan hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan seorang mufti sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dr. Muhammad Al-Jizani beliau mengatakan, "Fala budda lin-nas min ulama yas'alunahum wa muftin yastaftunahum." Di tengah masyarakat harus ada ulama yang dijadikan rujukan bagi mereka untuk bertanya, dan harus ada mufti yang dijadikan rujukan untuk meminta fatwa. Masya Allah. Dan kebutuhan itu masih sangat besar. Sehingga begini ya. Masyarakat butuh jawaban ulama. Kebutuhan masyarakat terhadap jawaban ulama ini sangat besar. Kebutuhannya sangat besar. Dan karena kebutuhannya besar, apabila di tengah masyarakat banyak yang tidak bisa memenuhi, maka berarti mereka belum menggugurkan kewajiban itu. Sehingga ini harus dipenuhi oleh unsur umat. Sehingga umat harus memenuhi hal itu. Kalau kemudian tidak bisa memenuhi itu, maka berarti umat belum menyediakan sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan umat. Dan itu fardu kifayah yang harus diupayakan. Maka kita butuh lebih banyak para ulama yang dia bisa menjawab kasus-kasus di masyarakat dengan penjelasan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-sahabah. Masih banyak sekali kasus muamalah yang ngantri dan tidak ada jawabannya. Ataupun kalau perlu dijawab serius, maka butuh penelitian. SDM-nya kurang. Menghadirkan orang semacam ini adalah tugas umat. Karena SDM-nya masih kurang. Sehingga kita berharap, semoga nantinya ada banyak pihak yang dia bisa hadir dalam rangka untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan umat itu, karena ini bagian dari fardu kifayah bagi umat. Sehingga ini statusnya adalah fardu kifayah. Kalau belum dipenuhi dengan jumlah SDM yang cukup, karena kifayah dari kata kafayakfi yang artinya cukup, maka apabila fardu kifayah ini belum dipenuhi dengan SDM yang cukup, berarti masih menjadi tugas bagi umat untuk mewujudkannya. Kita butuh para ulama yang dulu menjadi kenangan. Imam Nawawi, Syekhul Islam, atau para pendahulu mereka, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama yang lainnya. Karena kebutuhan umat terhadap kehadiran mereka sangat besar, sebab umat ini punya banyak sekali kasus dan masalah yang butuh untuk mendapatkan jawaban. Nah, kita berharap semoga ada di antara teman-teman yang saat ini lagi belajar, baik di kelas doktoral maupun S2 maupun S1 yang ada di Madinah maupun di kampus yang lain, ya. Semoga nanti ketika mereka pulang, mereka bisa memberikan pencerahan bagi kaum muslimin Indonesia yang masih banyak butuh bimbingan. Tayyib. Kemudian hukum berfatwa bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Yang pertama, berubah jadi wajib. Memberi fatwa bisa jadi hukumnya wajib jika mufti memiliki kelayakan dalam berfatwa dan ada kebutuhan mendesak untuk memberi fatwa, padahal tidak ada mufti yang lain. Pada kondisi tersebut, sang mufti wajib memberikan fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya, selama dia mengetahui ilmunya. Jika dia menolak, itu termasuk menyembunyikan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda, berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah, masyaallah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, waliyadu billah. Konteks ayat ini berbicara tentang Yahudi. Diturunkan Taurat kepada mereka, dan di situ berisi keterangan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tapi si Yahudi ini justru menyelewengkan dan dia menyembunyikan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Taurat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang ilmu tertentu lalu dia sembunyikan, dia enggak mau jawab, aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan berikan tali kekang untuknya berupa tali kekang dari neraka besok di hari kiamat, waliyadzubillah. Baik, jadi ini berlaku bagi mereka yang tahu ilmu bisa menjelaskan, sementara ada orang yang butuh terhadap jawaban, maka dia kalau diam saja dan tidak memberikan jawaban, itu bisa termasuk di antara bentuk menyembunyikan ilmu yang hukumnya dosa besar. Yang kedua dianjurkan, memberi fatwa hukumnya dianjurkan jika seseorang mufti memiliki kelayakan untuk berfatwa, tetapi fatwanya tidak mendesak untuk disampaikan. Atau ada mufti lain yang bisa dijadikan rujukan, sehingga ketika ditanya dia boleh mengalihkan ke mufti yang lain. Masya Allah. Nah kalau seperti ini, tidak memberi fatwa hukumnya tidak masalah. Karena sifatnya adalah anjuran. Lalu yang ketiga adalah haram. Memberi fatwa hukumnya haram ketika mufti tidak memahami hukum. Dan dia berfatwa sebelum dia mempelajarinya dengan baik. Karena berfatwa tanpa memahami atau tanpa mempelajari masalah dengan baik merupakan tindakan yang terlarang dalam Al-Quran. Seperti berbicara tentang halal haram atas nama Allah. Nah ini ada yang keliru ya. Atas nama, berbicaranya ada hapus. Bicara masalah halal haram atas nama Allah. Tanpa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras hal ini. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa mabatan wal-ithma wal-baghya bighairil haqqi wa antushriku billah ma lam yunazil bihi sultana wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Yang itu menunjukkan bahwa berbicara atas nama Allah untuk hal yang dia tidak memiliki ilmu, hukumnya dosa besar. Maka di sini Allah sebutkan salah satu bentuk dosa besar adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamu. Kalian berbicara atas nama Allah sementara kalian tidak punya ilmunya. Demikian pula ketika mufti mengetahui kebenaran, tetapi dia justru mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan kebenaran. Dia sengaja berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah." Pada hari kiamat kelak, kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Akan menjadi hitam mukanya. Wujuhuhum muswaddah. Mukanya akan menjadi hitam. Dan sengaja berdusta atas nama Allah dosanya lebih besar daripada bicara syariat tanpa ilmu. Misalnya, sengaja berdusta atas nama Allah dosanya lebih besar daripada bicara syariat tanpa ilmu. Meskipun bicara syariat tanpa ilmu bagian dari berdusta atas nama Allah. Karena syariat itu Allah yang turunkan. Yang keempat, makruh, yaitu memberi fatwa jika mufti memberi fatwa dalam keadaan sangat marah, sangat lapar, atau faktor yang lainnya yang menyebabkan kondisi emosinya tidak stabil. Itu ustadz sudah ngisi kajian 1,5 jam lebih, bahkan 2 jam. Selesai kajian, jamaah berkerumun. Ustadz saya punya masalah, ustadz saya mau tanya ini, mau tanya. Padahal beliau buru-buru mau menuju tempat kajian berikutnya. Atau beliau dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah. Coba Anda bayangin, orang minta fatwa, sementara yang dimintai fatwa adalah orang yang kondisinya kelelahan, atau dia buru-buru. Kira-kira mikirnya gimana? Maka kami sarankan, Anda akan lebih baik jika tunggu sampai suasana nyaman. Ibnu Qasim, Abdurrahman bin Qasim, muridnya Imam Malik. Beliau kalau mau bertanya kepada Imam Malik, itu nyari waktu yang paling tepat ketika Imam Malik dalam kondisi munsyarih as-sadr. Dadanya lapang, tenang, orangnya bisa berpikir dengan serius. Dan ternyata itu terjadi sebelum subuh. Di perjalanan beliau dari rumah menuju masjid. Itu paling nyaman ketika Imam Malik ditanya-tanya tentang masalah tertentu. Maka Abdurrahman bin Qasim tidur di depan rumahnya Imam Malik. Teras Imam Malik. Untuk menunggu Imam Malik keluar dari rumah, lalu di perjalanan menuju masjid bisa ditanya-tanya. Subhanallah. Itu contoh ya. Makanya kalau Anda punya masalah tertentu, kok lihat narasumbernya sudah begitu capek, ustadznya sudah capek, sebaiknya jangan ditanya. Anda bersabar ya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan insyaallah untuk materi berikutnya berkaitan dengan status fatwa. Fatwa itu seperti tanda tangan atas nama Allah. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Baik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Granil, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Saya kembalikan kunci. Oh iya, Ustaz. Mau cek out dulu. Ya. Jazakumullah. Waalaikum. Sampai bertemu lagi, Ustaz. Cita-cita, Ustaz. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Mas Mitra kok tekan gini? Alhamdulillah, Ustaz. Ada apa? Saya mau Ustaz. Balik ke Jogja. Wah, sebentar, ini ada waktu sebentar enggak, Ustaz? Mau kemana mana, Jeneng? Saya mau tanya, Ustaz. Tanya sebentar, apa? Ustaz, sebentar, Ustaz. Penting banget, udah tak ngenen dari tadi. Semoga-moga, Ustaz. Dulu sebentar, Ustaz. Iya, iya. Masya Allah. Gini, Ustaz. Ini apa nih, mengganggu sekali, Ustaz. Ini gini, Ustaz. Ada yang ingin saya tanyakan, penting sekali. Gimana? Itu. Apa rukun dan syarat jual beli, Ustaz? Hmm. Apa itu horor, Ustaz? Horor. Apa itu takobut, Ustaz? Takobut. Nah, ini kan saya mau jualan online, Ustaz. Hmm. Apa hukumnya jual beli di marketplace? Hmm. Terus dropshipper? Hmm. Reseller? Hmm. Nah, terus yang terakhir, Ustaz. Saya ini yang tanyakan tentang kemarin saya gimana, Ustaz? Ngitungnya itu punya asetnya itu gimana, cara ngitungnya itu gimana, Ustaz? Masya Allah. Sudah ini? Ya, sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, cukup, Ustaz. Ini pertanyaannya Mas Mitra harus dijawab 7 hari 7 malam. Walah. Aku suwe men, Ustaz. Dan jenengan tanyanya banyak sekali. Padahal itu semuanya sudah kami bahas. Terus gimana? Atau gini aja, Mas Mitra coba ikut program yang diselenggarakan oleh ANB namanya Sekolah Muamalah ANB. Nanti Mas Mitra bisa buka sekolahanb.com. Insya Allah semua materi tadi ada, mulai rukun jual beli, kemudian tentang takobo, tentang hak khiyar, tentang jual beli di marketplace, tentang dropshipping, yang Mas Mitra tanyakan tadi ada semua di sana. Alah, kok dadak suruh sekolah, Ustaz? Lah, saya udah dari dulu sekolah. Loh, yang namanya belajar itu nggak ada ujung usia. Kita belajar sampai mati. Oke, anggo ujian barang itu nanti. Ya enggak apa-apa, ujian kok wedi. Oh, nek bojone elek? Ya ora apa-apa, wong tidak. Oh, enggak dapat piagam juga enggak apa-apa. Sekolah sih bayar lagi itu nanti, Sat. Bayar. Waduh, mbok saya digratiskan. Oh, baik. Kalau Mas Mitra cari program gratis, nanti akan ada program beasiswa bagi yang tidak mampu. Nah, Mas Mitra kalau punya aset kayak gitu mosok tidak mampu. Senengannya mau golek gratisan. Jane ya sedekah sedikit-sedikit enggak apa-apa loh, saya digratiskan. Sedekah sama untuk orang kaya enggak apa-apa ya. Mungkin, Ustaz. Gampang insyaallah. Siap. Terima kasih, Ustaz. Siap. Berakan, Ustaz, nggih. Nggih, saya duluan nggih. Nggih, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz, sebentar. Piye? Ada yang kurang, Ustaz? Apa meneh? Sebentar, Ustaz, sini, Ustaz. Saya ada yang kurang. Kita selfie dulu, Ustaz. Oh, selfie. Betul. Nah. Senyum, Ustaz. Kayak bebas, Ustaz. Kayak bebas. Nah, gini, Ustaz. Ah. Iki apa ini? Sudah, Ustaz. Sudah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar sembelihan seorang muslim yang sengaja meninggalkan bismillah itu haram dimakan menurut jumhur ulama? Dan ada pendapat ulama juga bahwa 9 ahli kitab Nasrani itu dan Yahudi halal dengan syarat atau tidak menetapkan syarat. Bukankah seorang ahli kitab pasti tidak mungkin menyebut nama Allah pada saat sembelihan? Apakah kita lebih yakin sembelihan ahli kitab dengan 9 orang muslim yang sama-sama tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla, Ustaz? Minta tolong penjelasannya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tolong Anda bedakan dua hal ini ya. Anda bedakan dua hal ini. Jadi bedakan berkaitan dengan kasus kehalalan sembelian. Ada dua indikator. Yang pertama adalah indikator tata cara. Yang kedua adalah indikator subjek penyembelih. Sudah? Untuk indikator tata cara, di situ harus ada bukti. Bukti dengan melihat langsung dan atau bukti praktek yang dilakukan oleh penyembelih. Dan bagian ini sangat jarang kita jumpai karena kita membeli daging dalam posisi sudah jadi daging. Ayam itu sudah dicacah-cacah, sudah dikelompokkan, mana paha, mana dada, mana kepala, sudah dikelompokkan. Sehingga kalau kita mencari bukti tata caranya nyembelihnya gimana, tidak mungkin. Wong itu bahkan si penjual ini juga tengkulak, yang dia ketika ngambil ayamnya sudah bersih, sudah tidak berbulu dan seterusnya, sudah dipotong. Maka untuk melihat kehalalan dari sisi tata cara sulit untuk bisa dilakukan oleh seorang muslim kecuali ketika Anda lihat langsung ke tempat kejadian. Dan itu ya bisa dilakukan tapi apa ya, cukup repot karena kita beli daging kan rata-rata di pasar dan itu sudah siap untuk ditimbang, siap untuk dipotong-potong, bukan dia menyembelih hewan di situ. Sudah? Pertama ini. Nah, ketika bukti praktek tidak bisa kita lakukan, maka dialihkan ke indikator subjek penyembelih. Kalau indikator subjek penyembelih, maka yang dihalalkan dalam syariat ada dua. Yang pertama adalah dia muslim yang sholat, harus sholat orangnya, untuk mempertahankan status dia sebagai seorang muslim. Yang kedua, ahli kitab. Nah, kalau ahli kitab ini tidak ada syarat sholat karena tidak mungkin dia melakukan sholat. Dan Allah halalkan ini di surat Al-Ma'idah. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Pada hari di mana dihalalkan kepada kalian makanan-makanan yang halal dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum halal lakum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Yang dimaksud makanan di situ adalah dzabihatuhum, sembelian mereka. Sembelian mereka ahli kitab halal bagi kalian. Allah yang menghalalkan. Dan kalau Allah menghalalkan, kita tidak perlu melihat apakah ahli kitab itu sholat atau tidak, dia berbuat syirik atau tidak. Jelas dia pasti berbuat syirik. Oleh karena itu, sembelian ahli kitab halal karena Allah yang menghalalkan. Sudah? Nah, kalau kemudian sudah melihat subjek, maka tidak perlu melihat bukti tata cara. Saya nggak pernah tahu tata caranya si A ini dalam menyembelih apa. Cuman si A ini sholat orangnya. Dia muslim sholat. Saya nggak tahu si B ini cara menyembelihnya gimana. Yang saya tahu si B ini ahli kitab. Dia Nasrani. Udah cukup ketika Anda melihat penyembelihnya adalah seorang muslim atau penyembelihnya adalah seorang Nasrani, maka status sembelihannya halal. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, datang beberapa orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membawa daging. Lalu mereka menyampaikan, ya Rasulullah, ada beberapa orang yang hudatsau ahdin bil kufri, yang dia baru saja masuk Islam. Dan mereka menyembelihkan, mereka menghadiahkan kepada kami daging ini. Apakah boleh kami makan? Lalu jawab Nabi SAW, sammu antum wa kulu. Silakan kalian ucapkan bismillah dan makanlah. Silakan ucapkan bismillah dan makanlah. Hadisnya ini ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Bukhari. Anna qauman qalu, ada sekelompok orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, ada beberapa orang ya'tuna bil lahmi, yang dia memberikan kami daging. La nadri adzaka rasmullahi alaihi amla. Saya enggak tahu ketika mereka menyembelih itu dia baca bismillah atau tidak. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, samullaha alaihi wa kulu, kalian baca bismillah makan. Perintah Nabi SAW untuk baca bismillah dalam hadis ini, baca bismillah untuk menghalalkan sembelian, atau baca bismillah karena mau makan? Jawabannya, membaca bismillah karena mau makan. Kalau fungsinya adalah membaca bismillah untuk menghalalkan sembelian, tidak mungkin, sebab ini sudah jadi daging. Sembeliannya sudah kemarin. Atau sudah tadi. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kanu hudatsau ahdin bil kufri. Dalam riwayat yang lain, hadithun ahduhum bisyirki. Dalam riwayat yang lain, wa kanu hadithi ahdin bil kufri. Dan mereka itu baru saja keluar dari kekufuran, alias baru saja masuk Islam. Orang-orang yang menghadiahkan daging tadi adalah orang yang baru saja masuk Islam. Dan orang kalau baru saja masuk Islam, berarti peluang menyebut nama selain Allah sangat, sangat besar. Dia sudah berbuat syirik selama sekian puluh tahun. Setelah itu dia masuk Islam dan baru saja masuk Islam, terus dia nyembelih sapi atau nyembelih kambing. Mungkin masih terbawa dengan tradisi lama dia, mungkin. Namun Nabi SAW tidak menyuruh orang ini, tidak merintahkan orang ini, coba kalian cross check dia ketika menyembelih itu caranya gimana. Beliau tidak menyuruh demikian, tapi yang beliau lakukan adalah selama penyembelihnya muslim silakan dimakan. Samullaha alaihi wa kulu, silakan kau ucapkan bismillah dan makan tanpa memperhatikan bagaimana tata caranya. Maka dalam posisi ketika kita tidak punya bukti praktek, cukup lihat subjek penyembelihnya. Kalau dia muslim atau ahli kitab, sah, sembelihannya halal. Sudah? Meskipun kita tidak melihat apakah dia itu baca bismillah atau tidak. Kecuali kalau Anda melihat, saya datang ke sebuah rumah potong hewan. Lalu di situ Anda menyaksikan gimana cara orang yang potong hewan ini menyembelih. Dia ngerokok, dengerin musik, terus dia nyembelih. Dan Anda lihat mulutnya sama sekali tidak mengucapkan bismillah. Nah, itu Anda punya bukti. Berarti ayam yang disembelih ini hukumnya ayam haram. Menurut pendapat jumhur. Karena Anda punya bukti dia tidak mengucapkan bismillah. Ya. Oleh karena itu, ketika Anda punya bukti, itu bisa jadi landasan. Tapi kalau tidak punya bukti, maka yang perlu diperhatikan tinggal subjeknya saja. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan. Bapak sudah terhubung. Masya Allah. Subhanallah. Ya, beliau nonton YouTube. Jadi nunggu sampai dipersilahkan. Assalamualaikum. Baik. Tolong televisinya di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Televisinya tolong di mute bisa. Nanya masalah titik aurat di waktu sholat itu, Ustaz. Apakah dagu itu apa termasuk aurat sama tangan ini, Ustaz? Apa harus tertutupi dengan mukena tangan itu, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Syukuran dosa kelahiran. Dagu dan tangan ya. Anda bertanya tentang dagu dan tangan. Apakah dagu termasuk aurat? Dagu wanita termasuk bagian dari aurat. Dan kami dulu pernah punya satu artikel ya, di konsultasi syariah. Bahwa dagu termasuk bagian dari aurat. Tidak ketemu. Oleh karena itu begini. Apabila orang pakai mukna, maka pastikan muknanya itu di depan. Karena dagu ini bukan wajah. Yang bukan aurat adalah wajah dan telapak tangan. Telapak tangan batasnya sampai pergelangan. Pergelangan ke atas ini bukan aurat. Karena itu ketika telapak tangan terbuka, tidak masalah karena ini bukan aurat. Baik yang bagian bawah maupun atas, dua-duanya bukan aurat ya. Baik punggung maupun telapaknya, dua-duanya bukan aurat. Karena dimaksud dengan al-kaf, itu maknanya mencakup depan dan belakang. Sehingga pergelangan ke atas, ini bukan aurat. Karena itu ketika nampak, dalam sholat tidak membatalkan sholat. Dagu ini aurat, maka harus dijaga. Kalau Anda sujud, terus ketarik, nanti ditarik lagi. Ketarik, ditarik lagi. Agar dagu itu tertutup. Karena itu desain mukna yang bagus adalah yang menutupi dagu. Dan jilbab, seorang akhwat, kalau dia tidak menggunakan niqab, maka kalau bisa dagunya ditutup. Anda bisa lihat fotonya Nyai Walidah Dahlan. Istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang jilbabnya itu menutupi dagu. Sehingga muka kelihatan, tapi jilbabnya menutupi dagu. Itu salah satu contoh bahwa muslimah yang memahami tentang kaidah dalam menutup aurat, dagu itu termasuk bagian yang ditutupi. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah berfatwa hukumnya mengikat ataukah hanya sebatas informasi? Dan bagaimanakah cara kita bersikap ketika menerima ikhtilaf tentang ilmu fikih, mana yang lebih baik dijadikan rekomendasi ketika mempelajari ilmu fikih? Apakah Imam Syafi'i atau yang lainnya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Fatwa tidak mengikat bagi yang menerima fatwa. Beda dengan hukum. Maka ada dua hal yang perlu dibedakan dan ini pernah kita bahas di kajian tentang pengantar ilmu waris. Ada fatwa, ada qadha. Keduanya meskipun sama-sama bersumber dari ijtihad, tapi secara kekuatan berbeda. Yang ini tidak mengikat. Sedangkan qadha ini mengikat. Qadha itu dikeluarkan oleh hakim. Yang dia memutuskan perkara yang terjadi di kalangan masyarakat. Sedangkan fatwa dikeluarkan oleh ulama yang memiliki ilmu. Dia menyampaikan saran kepada orang yang bertanya kepadanya. Nasihat, advice kepada orang yang bertanya kepadanya. Nah, kemudian orang yang mendapatkan itu sah-sah saja misalnya. Saya tidak mau mengikuti, ya terserah. Sudah bertanya, tapi tidak diikuti, tidak dijalankan, terserah. Itu hak dia. Atau setelah dia bertanya kepada Ustadz A, dia beralih ke Ustadz B, beralih lagi ke Ustadz C. Silahkan. Cuman ketika dia mengambil mana pendapat yang paling mendekati kebenaran, tidak boleh berdasarkan hawa nafsunya. Saya mau milih yang ini saja. Alasan kamu milih yang ini kenapa? Ini kayaknya yang paling cocok buat saya. Wah, itu berbahaya. Sehingga dia harus punya alasan yang cukup kuat ya, berkaitan pilihan yang akan dia pilih. Alasan itu tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan hawa nafsu, karena kalau demikian, maka itu menjadi potensi dosa baginya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.